Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidul awwalina wal akhirin, imamul muttaqin wa qaidul ghurril muhajjalin, sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alimul hakim. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini dan sekaligus sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menyembahnya. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, hari ini kita telah sampai pada surah Hud ayat ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang yang zalim itu, sesungguhnya mereka itu akan tenggelam. Para pendengar yang dimuliakan Allah, pada ayat yang sebelumnya Allah menjelaskan bahwa Nabi Nuh tidak perlu bersusah hati. Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Nuh bahwa apapun yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu, orang-orang zalim itu, sama sekali tidak akan membuat Allah Subhanahu wa taala menjadi lemah dan bukanlah menunjukkan kegagalan daripada dakwah Nabi Nuh. Dan kemudian selanjutnya Allah menegaskan dan memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk memulai pembuatan bahteranya atau sampan atau kapalnya. Yang ini semuanya adalah mukjizat, kisah yang begitu melekat pada Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wasna'il fulka bi'ayunina, dan buatlah bahtera itu dengan bi'ayunina, dengan mata kami. Berkaitan dengan kata-kata buat itu menunjukkan bahwa kata Syekh Mutawalli Sya'rawi belum ada orang yang sebelumnya membuat bahtera saat itu. Ya, artinya boleh jadi pengetahuan itu sudah ada, tetapi belum ada satu orang pun yang membuat bahtera atau sampan seperti itu. Nah, kita ketahui bahwa Nabi Nuh alaihi salam di banyak riwayat dijelaskan membuat bahtera itu di atas gunung, bukan di pinggir pantai. Nah, akhirnya beliau mendapat cemoohan ya oleh kaumnya, yang insya Allah kita akan bahas pada hari-hari yang berikutnya. Kemudian terjadi khilaf di kalangan para ulama apa yang dimaksud dengan bi'ayunina, apakah mata, apakah yang dimaksud di sini adalah pengawasan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini juga berkaitan dengan kajian tauhid di mana terjadi perbedaan di kalangan ulama berkaitan dengan itu. Namun yang menjadi penegasan di dalam ayat ini adalah firman Allah, wala tukhatibni fil ladina zalamu. Tidak perlu lagi engkau bicara dengan aku, wahai Nuh, tentang orang-orang yang zalim itu. Artinya, mereka itu sudah pasti akan tenggelam. Jadi, tidak ada lagi kans atau kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri. Karena mereka itu semuanya sudah akan aku hancurkan dan sudah akan aku tenggelamkan. Ini juga merupakan bentuk daripada istijabah Allah Subhanahu wa taala terhadap doa Nabi Nuh alaihi salam. Saya hanya ingin mengulangi apa yang disampaikan oleh Ustaz Zainal pada pertemuan hari yang lalu, bahwa kalau Nabi Nuh pernah mendoakan kehancuran kepada umatnya tapi tidak terjadi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendoakan orang-orang kafir itu agar dapat mengikuti ajaran atau ajakan beliau. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini akan semakin menarik ketika kita mendengarkan pembahasan dari para asatidz yang telah hadir di studio. Fadhal mungkin Ustaz Fajrul. Iya. Terima kasih pada Ustaz Ardiansyah. Ayat ini sangat populer bagi kita, yaitu artinya sering kita mendengarkan ketika Allah berfirman wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Baiklah, mungkin akan saya kaji secara bahasa ketika Allah mengatakan bi'ayunina dan sebelumnya ayat wasna'il fulka. Di sini Allah perintahkan, apa yang Allah perintahkan? Membuat bahtera atau membuat sampan. Tapi di sini ada mengatakan Allah berfirman di ayunina. Ayunina ini artinya kan mata. Mata ini kalau diartikan dalam tafsiran ini adalah pengawasan. Maka kalau kita melihat kata-kata bi ayunina itu ada kata yang lain, yaitu seperti ru'yah. Bi ru'yatina. Apa sebabnya dengan ayat ini dengan mengatakan bi ayunina? Ini adalah menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan untuk menguatkan, tapi menguatkan di sini dalam arti kata untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan bi ayunina. Bi ayunina di sini juga di dalam mufasir yang lain mengatakan bi ayuni al malaikah, malaikatina. Artinya dengan pengawasan pantauan malaikat kita yang menjadikan Allah jadikan mereka itu ada mata mereka, pengawasan mereka untuk menjaga dan menolong mereka. Di sisi lain juga diartikan bi ayunina di sini artinya bi ilmina. Artinya apa? Dengan pengetahuan kami. Dan di lain seperti Abdahak dan Sofyan mengatakan bi ayunina di sini artinya bi amrina. Bi amrina ini adalah itu adalah urusan kami. Yang penting apa? Yang penting wasna'il fulka, buat sajalah ini bahtera, sampan ini. Jangan banyak cerita lain, kira-kira begitu diartikan. Bahkan juga ada yang mengartikan bi ayunina ini di sini artikan bi ma'unatina laka ala sunniha. Artinya Allah akan memberikan sebuah pertolongan kepada engkau ya wahai Nabi Nuh alaihissalam terhadap perintah membuat sampan atau bahtera tersebut. Jadi banyak sekali yang artinya semuanya ini adalah supaya segera dengan perintah Allah itu supaya dibuat. Berarti di sini menunjukkan azab itu tidak bisa ditunda lagi. Begitu sampan itu selesai, azab itu akan datang pada saat sampan itu sudah menjadi bahtera, sudah siap untuk berlayar. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Mutawalli Sya'rawi juga menjelaskan bahwa Nabi Nuh alaihi salam telah menanam pohon, artinya telah menyediakan alat atau bahan bakunya karena beliau telah menanam pohon beberapa waktu yang lampau ya, karena usia Nabi Nuh juga cukup panjang sehingga pohon-pohon itu sudah menjadi begitu besar. Bahkan Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan ya bahwa panjang kapal itu mencapai 300 hasta dan lebarnya 500 hasta sedangkan tingginya mencapai 30 hasta dan kapal itu terdiri dari 3 tingkat untuk diisi kaum mukminin sepasang dari setiap jenis binatang bumi, baik itu binatang ternak, binatang buas ataupun jenis burung. Nah, ini semuanya tidak diketahui secara pasti, bahkan banyak riwayat juga yang lemah menjelaskan bagaimana bentuk bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Tetapi sebenarnya tidak itu yang menjadi stressing daripada ayat ini, tetapi bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Nuh sehingga beliau mampu untuk membuat bahtera sendirian, walaupun tentunya tidak sendirian sebagaimana yang dikatakan oleh Ustaz Fajrul tadi ya, boleh jadi dengan bantuan malaikat dan boleh jadi dengan langsung dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Zainal, fadhil Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardiansyah. Ayat 37 ini ada beberapa catatan, 3. Yang pertama bahwa ayat ini mengisyaratkan kepada kita umat beragama itu adalah umat yang bekerja, bekerja, bekerja, bekerja. Maka kita menemukan begitu banyak iman dibarengi dengan amal. Amal artinya kerja, bukan asal kerja, bukan hidup ini adalah perbuatan, tetapi sebenarnya hidup ini adalah beramal soleh. Ada kata-kata solehnya. Di sini kita menemukan perintah wasna, berbuatlah, bekerjalah, berbuatlah sesuatu yang baik menghasilkan untuk rakyat banyak, walaupun mungkin kita tidak memetik hasilnya di dunia, tapi pastikan bahwa kita akan mendapatkan hal itu di akhirat kelak. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti mana Ustaz Ardiansyah tadi menyebutkan, dikisahkan tentang kapal Nabi Nuh ini bukan bukan sekedar kisah masa lampau, tetapi mengisyaratkan kepada kita bahwa pentingnya proses untuk mencapai sebuah keberhasilan. Keberhasilan tidak akan dapat begitu saja tanpa melalui proses yang terkadang terlihat mudah, tetapi banyak hal juga kita menemukan aral melintang di depan raih untuk meraih kesuksesan itu. Yang ketiga, kenapa ulama berbeda pendapat dengan ayunina, mata-mata kami? Karena sebenarnya ulama sepakat bahwa laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupai dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua sepakat bahwa Allah tidak menyerupai makhluknya. Ketika disebutkan ada mata, maka pemahamannya bisa bermacam-macam. Salafi mengatakan ainun lakal ayun, mata tetapi tidak seperti mata makhluknya. Dan yang lain mengatakan ainun diartikan, ditakwilkan dengan muraqabah, pengawasan, atau seperti yang sudah Ustaz Fajrul sampaikan. Tetapi semua sepakat bahwa Allah tidak menyerupai dengan makhluknya. Yang terakhir, walatu khotib nifil lazina zolamu, jangan engkau berbicara tentang orang yang zalim. Artinya apa? Karena terkadang ketika kita berbuat sesuatu kegiatan, kita terlalu banyak berpikir bagaimana nanti jadinya, sehingga Allah berkata, buat aja kapal ukuran segini, jangan berpikir lagi untuk menambah-nambah kapasitasnya dengan berpikir nanti kalau orang kafir itu masuk Islam bagaimana kapal tidak muat. Tidak, buat saja dahulu, nanti akan kita lihat proses selanjutnya. Maka di sini merupakan pelajaran berharga bagi kita, ketika tidak berbuat baik, buat saja, dan bagaimana proses selanjutnya Allah akan mewahyukan atau memberi inspirasi jalan-jalan menuju kebaikan tersebut. Ya, Ustaz Safia mungkin ada tambahan. Penegasan di sini, jangan ragu-ragu kalau untuk berbuat baik. Ayat yang kita angkat ini, berbuat baik aja, karena nggak tahulah kita kapan kebaikan itu akan memberikan nilai yang baik juga kepada kita. Karena apa? Kalau dilihat Nabi Nuh sudah lama mempersiapkan sampan ini, tetapi banyak orang yang mencemoohkan, yang akhirnya kata Allah, jangan open sama orang lain. Orang itu udah jelas-jelas pasti akan karam dan tenggelam. Begitu juga kalau bahasanya yang kita kontekkan ke kita, buat aja yang kebaikan, beribadah kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan jalan yang baik. Baik, terima kasih para asatis dari tim terjemah Safir Al-Azhar. Demikianlah mungkin yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.